Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini merupakan sesi yang kedua dari rangkaian acara kita pada hari ini. Dan insyaallah pada sore ini kita akan mengupas satu materi khusus untuk para akhwat dan umahat, ya. Namun demikian, para ikhwan bukan tidak boleh mendengar, silakan mendengar dan mungkin bisa disampaikan kepada yang lainnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Materi yang akan kita buka dan kita bahas pada kesempatan ini adalah, ini surat terbuka untuk para istri, yang isinya adalah beberapa panduan-panduan, pedoman-pedoman bagi para wanita agar bisa menjadi istri idaman, istri yang baik, istri salehah seperti yang diharapkan oleh para suami dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Islam sangat memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dan Islam telah meletakkan kaedah-kaedah dan dasar-dasar pedoman-pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebab Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada satu sendi kehidupan pun, aspek kehidupan pun yang luput dari perhatian Islam. Termasuk di dalamnya adalah masalah rumah tangga. Karena baiknya satu rumah tangga, baiknya rumah tangga Islam merupakan jaminan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini merupakan jaringan yang paling, sebuah negara dari sebuah komunitas. Ya, jaringan yang paling bawah, yang paling dasar adalah rumah tangga. Apabila rumah tangga ini baik, maka akan baik pula masyarakat. Jadi ini adalah suatu perkara yang sangat penting di dalam Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa saja. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan hubungan antara suami istri sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai sebuah perjanjian yang kuat. Perjanjian yang sakral adalah perkara yang serius, tidak boleh dibuat main-main. Pernikahan, ya, rumah tangga adalah perkara yang serius, tidak boleh dibuat main-main ataupun kita katakan dipandang sepele ataupun dijadikan sebagai ajang untuk melampiaskan hawa nafsu tanpa ketentuan dari syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada mereka, kepada istri-istri itu, dan menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang, yaitu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah, merupakan tanda-tanda, benar-benar merupakan tanda bagi orang-orang yang berfikir. Jadi merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana dua insan yang sebelumnya belum pernah saling mengenal, bahkan mungkin belum pernah saling bertemu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta kasih di dalam hati mereka berdua, dan mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian memperoleh keturunan, mendidik dan membinanya hingga mereka menjadi salah satu di antara unsur atau elemen yang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka, istri-istrimu itu, telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu. Perjanjian yang kuat dari kamu. Jadi ikatan pernikahan merupakan ikatan yang kuat, ikatan yang harus dijaga, yang tidak boleh disia-siakan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Islam juga telah menjelaskan dengan suatu ungkapan yang indah tentang ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Islam juga telah menjelaskan dengan suatu ungkapan yang indah tentang hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala telah mengibaratkan keduanya ibarat pakaian bagi pasangannya. Ya, ibarat pakaian bagi pasangannya. Pakaian sebagaimana fungsinya yaitu memberikan kehangatan. Ya, suami harus menjadi sumber kehangatan bagi istri dan istri harus menjadi sumber kehangatan bagi suami. Saling menutupi, saling melindungi, dan senantiasa dibutuhkan. Hubungan suami istri yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Suami senantiasa membutuhkan istrinya, dan istri senantiasa membutuhkan suami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang keduanya saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa wanita. Dan wanita juga tidak bisa hidup tanpa pria. Demikian ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan keseimbangan di alam semesta. Dan kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama menghadap kepada satu tujuan dengan mahligai pernikahan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ikhwan fillah, azni Allah wa iyyakum jami'an. Ikhlas semata-mata karenanya, demi menciptakan dan melanjutkan keturunan anak Adam di atas muka bumi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan tujuan yang sangat agung. Dan Islam telah membebankan kaum pria dengan berbagai tanggung jawab yang berbeda dengan tanggung jawab wanita. Walaysa dzakaru kal unta. Dan laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Ada tanggung jawab pria dan di sana ada tanggung jawab wanita. Dan buku ini akan menjelaskan tentang kewajiban atau tanggung jawab istri, ikhwan fillah. Nanti akan keluar buku juga untuk suami. Nah, ini kebetulan untuk istri dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tabiat masing-masing keduanya sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban tanggung jawab perempuan itu berbeda dengan kewajiban dan tanggung jawab pria atau laki-laki. Misalnya laki-laki dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka diwajibkan untuk mencari nafkah. Wanita dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada mereka dibebankan untuk mengurus rumah suaminya. Masing-masing telah diberikan kita katakan tugas dan tanggung jawab tersendiri menurut kodrat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang mana jika kodrat ini dibalik maka akan terjadi kerusakan. Misalnya seorang istri justru mencari nafkah sedangkan si suami masak di rumah. Nah, ini merupakan suatu perkara yang menyimpang dari apa? Fitrah. Ya, menyimpang dari fitrah. Demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Rumah tangga yang islami ini inilah ikhwan fiddin, rumah tangga yang dibina di atas ajaran Allah dan Rasulnya, rumah tangga yang kita katakan sakinah dan mawaddah ini, rumah tangga yang bisa menciptakan generasi-generasi yang menyembah Allah, inilah yang senantiasa diincar oleh iblis. Iblis mengetahui bagaimana cara memenangkan peperangannya melawan Bani Adam, yaitu dengan menyebar kerusakan di tengah-tengah Bani Adam. Dan kerusakan yang paling besar yang ditimbulkan oleh iblis di tengah-tengah Bani Adam adalah merusak rumah tangga mereka. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fanada fa adnahum minhum manzilatan a'zamu fitnatan. Nabi mengatakan sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, di atas air, yaitu di atas lautan. Kemudian ia mengirim bala tentaranya. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah orang yang paling besar daya rusaknya, fitnahnya di tengah-tengah manusia. Fayaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Maka salah seorang bala tentaranya datang dan melapor, aku telah berbuat ini kadza wa kadza. Maka salah seorang bala tentaranya datang dan melapor, aku telah berbuat ini dan ini. Namun iblis mengatakan, ma fa'alta syai'an. Ma sana'ta syai'an. Engkau belum buat apa-apa. Engkau belum berbuat apa-apa. Lalu datang salah seorang dari bala tentara iblis itu datang dan berkata, ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina imra'atihi. Tidak aku tinggalkan dia, yaitu Bani Adam itu, hingga aku berhasil memisahkan antara suami dan istrinya, antara dia dan istrinya, yaitu merusak rumah tangga mereka. Maka iblis pun menyuruhnya supaya mendekat dan berkata, ni'ma anta. Nah, engkau baru hebat. Ini baru hebat. Jadi iblis mengincar rumah tangga Islami, yang berjalan di atas ajaran Islam, rumah tangga yang harmonis. Ini dirusak oleh iblis, dirusak oleh barat tentaranya. Bagaimana rumah tangga Islami ini menjadi hancur lebur? Karena dengan hancurnya rumah tangga ini berarti merupakan pertanda awal hancurnya masyarakat. Bisa kita lihat bagaimana di sana rumah tangga yang hancur, bagaimana anak-anak akan terlantar, hak-hak akan terlantar, ya, anak-anak akan tumbuh besar tanpa tarbiyah, tanpa kasih sayang. Nah, ini merupakan kehancuran dari dasar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan dari situ akan muncul kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula musuh-musuh Islam dari kalangan manusia juga mengetahui hal ini. Pengetahuan mereka dengan iblis sama dalam hal ini. Mereka senantiasa berusaha untuk menghancurkan rumah tangga Islam. Mereka tahu bahwasanya kehancuran rumah tangga Muslim merupakan kehancuran umat Islam. Apabila nilai-nilai Islami dalam rumah tangga sudah hilang, maka keluarga akan hancur dan para pemuda, yaitu generasi-generasi mendatang akan menyimpang akibat dari keretakan dalam rumah tangga. Yang merupakan akibat dari keretakan di dalam rumah tangga. Ikhwani fiddin azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itu kita harus waspada. Kita harus senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga kita. Menjaga amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan atas kita dan menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwani fiddin, para ummahat dan para akhwat fillah, azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Rumah tangga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suami yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat. Maka gunakan, manfaatkan nikmat itu, syukuri nikmat itu. Apalagi kalau kita mendapat suami yang soleh. Ini merupakan nikmat di atas nikmat. Nikmat mendapat suami dan nikmat mendapat suami yang soleh. Dan kita harus sadari, ikhwani fiddin, bahwa di antara tabiat dasar manusia adalah lalai. Ini tabiat dasar manusia, lupa, suka lalai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada tentang mereka, tentang manusia, bahwa sangat sedikit dari mereka itu yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit, ya, sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang mau bersyukur, berterima kasih, mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahamilah dan sadarilah bahwa suami dan anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah nikmat, nikmat yang sangat besar. Coba lihat di sana banyak wanita-wanita, ya, banyak kita katakan akhwat-akhwat yang sudah sangat ingin untuk berumah tangga. Namun Allah Subhanahu wa taala belum berkenan untuk memberikan nikmat suami kepada mereka. Berapa banyak di sana wanita-wanita yang ingin sekali mendapatkan anak, pasangan-pasangan yang ingin sekali mendapatkan anak, namun mereka belum diberi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mendapat anak. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itu nikmat ini harus kita jaga baik-baik, kita syukuri. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat itu karena kita lalai mensyukurinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatku atasmu. Dan jika kamu kufur maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Cukuplah nikmat Allah Subhanahu wa taala menjaga melestarikan nikmat itu daripada kita. Dan cukuplah azab Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat itu dari kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Di samping azab-azab lain yang mungkin Allah turunkan atas kita. Dan rumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita ini, rumah tangga yang Allah berikan kepada kita ini merupakan ladang untuk meraih sorga Allah. Ini adalah kesempatan untuk meraih sorga Allah Subhanahu wa taala. Dengan berumah tangga kita dapat mencapai dan meraih ridha Allah, mendapat dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, karena sangat banyak ya ladang-ladang amal yang bisa kita kerjakan dari rumah tangga ini. Ya wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, hubungan intim yang kalian lakukan adalah shadaqah. Ya, shadaqah. Kebaikan yang mendatangkan pahala itu berhubungan intim dengan istri. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena kita melampiaskannya pada perkara-perkara yang halal. Nah, ini merupakan kita katakan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Ya, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai ya, dalam hubungan intim itu kita mendapat pahala. Sampai ya, nasi yang kita suapkan ke pahala, sedekah. Jadi ini merupakan ya kita katakan ladang. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih pahala dan meraih sorga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk para istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli al-jannata min ay abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita sudah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian menaati suaminya, ada 4 perkara, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan menaati suaminya. Ya, kepada kita kata wanita-wanita yang belum bersuami tentu tidak dapat meraih kesempatan ini. Ya, belum dapat meraih kesempatan ini hingga mereka memiliki suami dan mereka menaatinya. Ya, wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kalian ke dalam sorga, masuklah engkau ke dalam sorga dari pintu manapun yang engkau suka. Ya, dari pintu manapun yang engkau suka. Jadi suami bisa menjadi sorga bagi kita, yaitu menjadi sebab kita masuk sorga. Tapi ingat juga bahwa suami bisa menjadi sebab kita masuk neraka, yaitu apabila kita mengkufuri nikmat-nikmat suami, kebaikan-kebaikan suami, durhaka kepada suami, melawan kepada suami. Dalam suatu riwayat dari Husain ibn Al-Mihsan, dari seorang bibinya yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan, maka selesai keperluannya Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau memiliki suami?" Maka dia menjawab, "Ya, aku punya suami." Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana muamalahmu terhadapnya? Bagaimana muamalahmu terhadapnya?" Nah, ini pertanyaan Nabi kepada sahabiah tersebut. Dan pertanyaan ini, Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana muamalahmu terhadap suamimu, terhadapnya?" Maka ia menjawab, "Aku senantiasa melayaninya kecuali yang aku tidak mampu untuk melakukannya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanduri aina anti. Aina anti minhu? Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Coba lihat bagaimana muamalahmu kepadanya. Karena sesungguhnya ia adalah sorgamu dan nerakamu. Karena ia adalah sorgamu atau nerakamu. Apa maksudnya suami menjadi sorga, suami menjadi neraka? Yaitu suami bisa menjadi sebab seorang wanita masuk ke dalam sorga. Dan suami bisa juga menjadi sebab seorang wanita masuk ke dalam neraka. Nah, demikian ikhwan fillah dina azani Allah wa iyyakum jami'an. Nanti akan dijelaskan hadis di mana seorang para wanita dikabarkan oleh Rasulullah adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ketika ditanya apakah mereka kafir kepada Allah, Nabi mengatakan tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan wa yukthirnal la'na. Tidak, tapi mereka kufur kepada suami, kufur kepada kebaikan suami, dan suka melaknat. Apabila salah seorang dari kamu, yaitu dari para suami, berbuat baik kepada istrinya, lalu dia melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu sama sekali. Ya, ini mengkufuri kebaikan suami. Jadi suami bisa menjadi sebab seorang istri atau seorang wanita masuk ke dalam neraka, jika istri itu tidak mau taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Rumah tangga adalah amanah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berani melangkah ke jenjang pernikahan, ini artinya dia siap untuk memikul amanah. Tidak boleh seseorang itu hidup semau gue. Janganlah kita bersikap semau gue. Khususnya para wanita, para istri, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ada banyak para istri yang tidak merasa bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Ada apa-apa dia selalu mengelak dan melimpahkan tanggung jawab kepada suaminya. Wah, itu urusan suami, aku gak tanggung jawab. Tidak, masing-masing punya tanggung jawab. Rasulullah SAW mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Warajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami adalah pemimpin di dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ini suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga. Wanita, istri, apakah tidak ada tanggung jawab? Ada. Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha atau ala baiti zaujiha. Wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Yaitu ketika suami tidak berada di rumah, maka siapa yang bertindak menjadi pemimpin di dalam rumah? Istri. Dan menjadi pemimpin atas anak-anak suaminya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab, akan bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Ini adalah tanggung jawab para istri. Dia harus merawat rumah suaminya baik-baik, aset suaminya baik-baik, anak-anak suaminya dia rawat dengan baik. Ini merupakan kewajibannya dan tanggung jawabnya. Dan dia akan ditanya tentang hal ini pada hari kiamat, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hindari sikap semau gue, enggak mau tahu, tak mau bertanggung jawab. Khususnya para istri, ya, tinggalkanlah sifat kekanak-kanakan yang tidak mau memikul tanggung jawab. Masih ada di sini apa di sebagian ya istri yang ya mungkin dia masih terlalu kanak-kanak atau memelihara sifat kekanak-kanakannya yang tidak mengerti tanggung jawab. Ya, seiring dengan kita melangkah ke jenjang pernikahan, ya, bukalah wawasan, perbaikilah sikap, berdewasalah di dalam dewasalah dalam bersikap. Ingat bahwa kita sekarang memikul tanggung jawab. Ada tanggung jawab berada di pundak kita. Kita adalah pemimpin di dalam rumah suami kita. Jangan seperti seorang istri yang tidak bertanggung jawab. Ya, begitu suami pulang ke rumah dilihat ada saja barang yang hilang. Ada saja barang yang berpindah dari tempatnya. Ada saja masalah yang berkenaan dengan anak-anaknya. Nah, ini menunjukkan dia kurang bertanggung jawab di dalam ya membawahi apa yang dibebankan di atas pundaknya. Demikian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi intinya rumah tangga itu adalah tanggung jawab di pundak ya suami dan istri, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian khususnya ditujukan pada kepada para istri ya. Di dalam memikul tanggung jawab ini, tentunya seseorang harus memiliki ilmu. Seperti perkataan Al-Imam Syafi'i, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang ingin dunia, hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, juga hendaklah dia berilmu. Nah, di dalam hal ini, dalam masalah rumah tangga, di dalam memahami hak dan kewajiban, istri harus menambah wawasan ilmunya. Ada sebagian ummahat atau sebagian akhwat ketika masih gadis rajin menuntut ilmu, selalu hadir di majelis-majelis taklim. Tapi begitu menikah, hilang seleranya untuk datang ke majelis dan tidak ada semangat untuk menuntut ilmu dengan alasan kesibukan rumah tangga mengurus anak. Ya, sebenarnya alasan yang paling tepat adalah malas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk terus menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan perintah untuk menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ini ditujukan kepada semua yang baligh, termasuk di dalamnya ibu rumah tangga. Jadi tidak ada alasan bagi ibu rumah tangga untuk tidak menuntut ilmu, apalagi suami telah memberikan kesempatan untuk itu. Bahkan mungkin modal juga, bekal juga berupa uang, mungkin sudah diberikan uang untuk misalnya membeli buku atau membeli CD atau membeli wasilah-wasilah ilmu lainnya, namun dia sia-siakan. Ya. Nah, ini ingat, mau jadi apapun kita, kita harus belajar. Maka kita harus terus belajar agar kita dapat ya memelihara kebahagiaan rumah tangga kita. Kita dapat mengetahui bagaimana caranya kita meraih ridha Allah dengan pernikahan. Kita dapat mengetahui kekeliruan-kekeliruan yang banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dan kita bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam persoalan rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu para akhwat, para ummahat, bukalah wawasan dengan menghadiri majlis taklim misalnya, atau membaca buku-buku agama, atau mendengarkan kaset-kaset atau CD-CD ceramah, dan bergaul dengan wanita-wanita yang salehah, dengan teman-teman yang baik. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah, wala ta'yis. Jangan patah semangat, belum mencoba sudah mundur. Nah, ini ikhwan fillah menunjukkan kelemahan. Nabi mengatakan wasta'in billah wala ta'yis. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jangan lemah. Jangan putus asa. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Apa-apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Ya. Nah, demikian ikhwan fiddin. Nah, ini khususnya kepada para ummahat dan para akhwat. Jangan kita futur menuntut ilmu setelah berumah tangga. Nah, ini adalah penyakit. Ya, penyakit ibu rumah tangga. Ya, dia malas mengurus badannya, dia malas menuntut ilmu, ya, dengan alasan-alasan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya itu bukan alasan. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang ianya adalah dia malas. Ya, jadi bunuhlah penyakit malas itu. Dan bunuhlah penyakit taswif, yaitu menunda-nunda amal. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam hidup ini tentunya ada aksi, ada reaksi. Ya. Khususnya di dalam kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang seorang istri mengeluh karena sikap suaminya. Sikap suaminya mungkin ya yang lebih suka keluar rumah, keluyuran keluar rumah, ya malas berada di rumah. Atau suaminya suka makan jajan di luar, atau suaminya lebih banyak sakitnya. Ya, di sini hendaknya seorang istri memperhatikan dirinya dulu. Apakah dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya? Mungkin coba periksa dalam rumah. Kenapa? Ya, seorang suami tidak betah berada dalam rumah. Mungkin rumah berantakan seperti kapal pecah. Mana mungkin ya seorang suami bisa betah dalam rumah? Dia mau duduk saja dia enggak tahu tempatnya di mana. Di atas kursi ada mainan anak-anak yang tidak dibereskan. Di sana ada sampah, di sini sampah. Rumah berantakan seperti kapal pecah. Lalu bagaimana dia mendapat kenyamanan di rumah? Atau si istri tidak mau peduli dengan masakannya, ya, setiap masak gosong. Ya, wajar kalau misalnya suami lebih suka jajan di luar atau makan bersama teman-temannya. Ya, hingga jarang ya dijumpai dalam rumah tangga itu makan bareng bersama anak, istri dan suami. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi coba lihat jika ada aksi tentunya jika ada reaksi aksi tentu itu ini berasal dari suatu reaksi. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari suatu kebaikan kecuali kebaikan pula? Ya. Jadi kalau kita bersikap telah memenuhi tanggung jawab kita, ya, telah melaksanakan kewajiban kita, ya tentunya kita akan mendapatkan apa yang terbaik. Namun kalau kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka apakah pantas kita menuntut? Kita banyak menuntut sementara kita tidak menunaikan kewajiban. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian perlu kita perhatikan juga bahwa di dalam membina rumah tangga, baik itu suami maupun istri, kedua-duanya tentu mengejar yang namanya bahagia. Inilah tujuan membina rumah tangga. Kalau kita jumpai pasangan muda misalnya, kita tanyakan, ya apa motivasi berumah tangga? Tentu mengejar bahagia. Namun, apa pengertian bahagia? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak syak lagi, rumah tangga yang bahagia adalah idaman bagi setiap orang, bagi setiap pasangan. Namun yang perlu kita pahami, kita luruskan di sini adalah bagaimana sebenarnya rumah tangga yang bahagia itu. Dan siapa istri yang berbahagia? Jadi bahagia itu adalah sebuah perasaan yang ada di dalam hati kita. Ia adalah sebuah ungkapan yang sulit untuk diucapkan dengan kata-kata. Bahagia adalah sesuatu yang maknawi, sebuah perasaan yang lahir dalam hati kita yang membawa, ya kita katakan, kesenangan. Orang yang bahagia maksudnya adalah orang yang merasakan kepuasan dengan kona'ahnya. Ini bahagia. Jadi kunci bahagia adalah kona'ah, menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang hakikat kekayaan, Nabi mengatakan laisa ghina bi ghasratil ard walakin al-ghina ghinan nafs. Kaya yang namanya kaya itu bukanlah kaya materi, namun kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu bahagia dapat dirasakan oleh siapa saja, baik si miskin maupun si kaya. Tidak hanya monopoli orang-orang yang berharta saja. Tidak merupakan monopoli keluarga yang memiliki harta melimpah saja. Bukankah rumah yang sederhana, rumah yang sederhana, namun bisa membuat seseorang wanita selalu tersenyum, bisa membuat si istri tersenyum. Tentunya ini lebih baik daripada istana yang megah, namun selalu membuatnya menangis, merana. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi berapa banyak di sana pasangan suami istri yang diperbudak oleh hartanya siang dan malam, hingga keduanya jarang bertemu. Tidak merasakan kasih sayang, tidak merasakan cinta, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan profesinya, sibuk dengan pekerjaannya. Kalaupun berhubungan, berhubungan lewat SMS saja. Mereka diperbudak oleh harta dunia. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Lalu bahagiakah orang seperti ini? Tentunya tidak bahagia. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian pula, ya kita katakan, bahagia juga bukan monopoli wanita yang memiliki suami yang ganteng. Bukankah seorang pria yang biasa-biasa saja, namun mampu menarik hatinya, membuat hatinya bahagia, itu lebih baik daripada pria tampan, ganteng wajahnya, namun hari-hari selalu membuatnya menangis, selalu melukai perasaannya. Jadi ikhwani fiddin, intinya kesimpulannya adalah bahagia itu tidak dapat dikejar dengan harta ataupun rupa. Bahagia itu akan dirasakan dan diraih oleh sepasang suami istri yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Rasulullah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kamu, bentuk fisik kamu, dan juga harta-harta kamu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada apa? Amal dan hati kamu. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amal kamu, amal perbuatan kamu. Jadi dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka hati kita menjadi lapang. Allah akan terus menambah nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi syukurilah nikmat yang telah Allah berikan itu. Milikilah sifat qanaah, niscaya hati kita akan menjadi lapang. Ya, sesuatu yang kita syukuri, pemberian yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat hati kita lapang. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min. Apapun yang diberikan Allah kepadanya baik baginya. In asabat husarra'u syakar fahuwa khairun lahu. Jika dia diberi kesenangan maka dia bersyukur, maka itulah dia yang baik untuknya. Wa in asabat hudarra'u sabar fahuwa khairun lahu. Jika dia diberi musibah maka diuji dengan musibah maka dia bersabar, maka itulah yang baik baginya. Dan itu tidaklah terjadi kecuali atas seorang mukmin. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi kita senantiasa memiliki dada yang lapang di dalam menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri itu. Demikian juga seorang istri atau seorang wanita, hendaklah dia syukuri suami yang telah Allah berikan kepada dirinya. Janganlah dia membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain, yang akan menimbulkan perasaan tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Janganlah kamu melihat orang-orang yang ada di atas kamu, tapi lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu. Itu akan membuat kamu lebih bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan kepadamu. Ya, artinya adalah membuat kita lebih bersyukur, mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian kebahagiaan yang ingin kita raih dengan pernikahan ini sebenarnya harus dirancang jauh hari sebelum pernikahan. Sebenarnya idealnya seperti itu. Ya. Jadi kebahagiaan harus dirancang sebelum pernikahan. Bagaimana cara merancangnya? Yaitu memilih suami yang baik, yang soleh. Karena ikhwani fiddin, suami adalah teman yang paling lama bergaul dengan istri, dengan seorang wanita. Anggaplah umur manusia 60 tahun. Dan anggaplah seorang wanita itu menikah pada usia yang wajar, yaitu 20 tahun. Berapa tahun dia bersama orang tuanya? 20 tahun. Bersama suami? 40 tahun. Jadi dia harus sadari bahwa suaminya ini akan menjadi temannya yang paling lama dalam hidupnya. Maka pilihlah laki-laki yang terbaik untuk dirinya. Untuk memilih istri, kepada para suami ini ya, pada para laki-laki, untuk memilih istri bagaimana kriterianya? Apa panduan yang diberikan oleh Rasulullah? Siapa yang hafal hadisnya? Tungkahu almar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena apanya? Cantiknya, harus ponten lapan. Tidak. Karena hartanya, janda kaya. Gitu. Karena kedudukannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Apa kata Nabi? Fadfar bidatiddin. Pilihlah yang baik agamanya. Pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak. Kalau enggak, kamu malang. Kamu akan mengalami nasib malang. Ini untuk pria. Bagaimana cara mencari wanita? Nah, untuk wanita, bagaimana cara mencari pria? Hai para wanita, bagaimana cara menjadi pria yang ideal? Ingat, ini adalah calon pendamping hidupmu yang paling lama nanti bersamamu. Nah, untuk mencari pria, Nabi tidak cukup mengatakan baik agamanya saja. Nabi mengatakan, apabila datang kepada kalian salah seorang laki-laki yang apa? Baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Nikahkanlah dia. Kalau tidak, maka apa? Akan terjadi kerusakan yang fitnah yang besar dan kerusakan yang fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi untuk wanita yang ingin memilih pria, pilihlah pria yang baik agamanya. Baik agamanya. Tidak cukup itu saja. Lihat juga akhlaknya. Ingat ucapan Al-Hasanul Basri ya, tentang memilih suami yang bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Bagaimana itu? Jika ia nanti mencintaimu, maka ia akan memuliakanmu. Dan jika ia membencimu, dia tidak akan menzalimimu, tidak akan menyakitimu. Ini pria yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Kenapa ditambahkan akhlak di sini? Karena laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Ketika sudah berumah tangga, posisi wanita, Nabi mengatakan, fa'innahunna awanun. Mereka itu adalah ibarat tawanan di tangan kamu. Jadi pilihlah pemimpin rumah tangga yang di samping baik agamanya, baik juga akhlaknya. Maka dari itu ketika Fatimah binti Qais minta pertimbangan kepada Nabi tentang dua orang sahabat yang maju kepadanya, Nabi mengatakan, adapun Muawiyah fasuluk, miskin, susah kamu nanti. Adapun Abul Jaham, apa itu? Abul Jaham tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya, yaitu disebutkan di dalam tafsir hadis itu, yaitu suka memukul wanita, istri. Karakternya keras. Nikahlah dengan Usama. Demikian ikhwan fil din azan ya Allah wa iyyakum. Tidak ada yang meragukan kualitas agama dua sahabat ini, baik Abul Jaham maupun Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun di sana ada karakter-karakter nanti yang enggak cocok denganmu. Jadi kalau mau jadi ikhwan yang laris manis, baik perbaikilah akhlak dan agamamu. Ikhwan fil din azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan masalah ini, ya, karena ya, kenapa seorang wanita harus memilih laki-laki yang tepat untuk dirinya? Karena pengaruh teman ini sangat besar. Apalagi teman ini teman dalam waktu yang sangat panjang. Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang berada di atas agama sahabat karibnya, hendaklah salah seorang dari kamu memperhatikan siapa yang menjadi sahabat karibnya, siapa yang menjadi teman hidupnya. Demikian ikhwan fil din azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi pilihlah laki-laki yang memang cocok menjadi pendamping hidup kita, yang bisa membimbing kita, yang bisa membina kita, memberikan contoh yang baik kepada kita dalam berakhlak, bermuamalah, dalam beribadah dan dalam hal-hal lainnya. Ingat, dia akan menjadi pemimpin bagimu dalam waktu yang panjang. Dan ingat, dia bisa menjadi neraka dan bisa menjadi sorga bagimu. Ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an dan para akhwat fillah. Kemudian setelah itu kita juga harus merancang langkah-langkah sesudah pernikahan untuk meraih kebahagiaan. Satu perkara yang sangat penting dalam rumah tangga yang mungkin diabaikan oleh banyak orang adalah setiap orang-orang yang berkumpul harus ada pemimpin. Bukankah demikian? Pepatah mengatakan kapal yang punya dua nakhoda pasti tenggelam. Kalau antum naik mobil, ada dua supirnya, ada dua yang megang setir, bagaimana? Nanti satu mau belok kanan, satu mau belok kiri, akhirnya mobil masuk jurang. Demikian juga kapal, kalau ada dua nakhoda maka kapal itu akan karam. Demikian pula dengan bahtera rumah tangga kita. Masing-masing pihak harus memahami, ingat, memahami perannya. Janganlah seorang istri superior di dalam rumahnya hingga seolah-olah dialah pemimpin rumah tangga. Dia yang mengatur. Hingga suaminya kadang-kadang kuncup saja, kuncup tahu, kalah pengaruh. Ya. Hingga kadang-kadang yang jeleknya, ya, martabat suami jatuh di hadapan anak-anak. Sehingga anak-anak enggak menghormati ayahnya. Kenapa? Kalah sama ibu, kan begitu. Kalah sama uminya. Hingga anak-anak lebih segan kepada ibunya daripada kepada ayahnya. Nah, ini salah satu dampak buruk kalau kendali ataupun istri terlalu superior di dalam rumah tangga. Ya, apalagi misalnya si istri ini pandai bicara, pintar debat, kan begitu ya. Kalau sudah debat, galah aja suami itu. Nah, perhatikanlah dan pahamilah, wahai para istri, ingat bahwa di dalam rumah tangga yang menjadi nakhoda adalah suami. Jadi kalau kita memang pandai bicara, ya tahan dululah. Berikan keputusan dan kebijaksanaan kepada suami. Ya, banyak rumah tangga yang bermasalah karena seperti ini dia. Hingga kadang-kadang suami, ya kadang-kadang lebih banyak memilih diam, hingga akhirnya menjadi seperti api dalam sekam. Begitu tiba masa untuk meledak, wah, terjadilah perang dunia ketiga. Itu sering terjadi seperti itu, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini akibat istri yang terlalu superior di dalam suatu rumah tangga. Ya, ini adalah peringatan kepada para istri. Jadi masing-masing pihak harus memahami perannya. Ya. Nah, seorang wanita tidak boleh melupakan makna kepemimpinan dalam rumah tangga. Nabi sendiri mengatakan, "Idza kuntum salasah fa'ammiru ahadakum." Jika kamu berjalan dalam jumlah tiga orang, maka tunjuklah, angkatlah salah seorang menjadi apa? Amir, menjadi pemimpin. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi sebuah keluarga, sebuah rumah tangga harus memiliki pemimpin dan harus memiliki yang dipimpin. Ada pemimpin, ada rakyatnya. Namanya juga negara kecil, rumah tangga yang wilayahnya nomor jalan ini nomor ini, kan begitu? Itulah dia negaranya kecil. Yang mana berwenang di situ adalah suami. Wazirnya, presidennya adalah suami, menterinya adalah istri. Rakyatnya itu anak-anak itu. Sebagaimana wazir tidak mungkin, ya kita katakan wazir ya, tidak boleh dia merampas dan meraih tugas-tugas dan wewenang-wewenang pemimpin atau presiden. Demikian juga lah si istri tidak boleh mengambil alih ya tugas-tugas suami. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kadang-kadang saking kurang ajarnya si istri mengatakan, "Alah udah bah, abang aja yang gosok. Abang aja yang nyuci, masak di rumah, biar aku yang keluar rumah untuk mencari nafkah." Ini kan sudah terbalik namanya. Bukan dia berikan support dan dukungan kepada suaminya agar bisa bangkit mencari nafkah di luar, tapi dia malah berkata seperti itu. Nah, ini tidak benar, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi suami adalah pemimpin pertama dalam rumah tangga. Ia ibarat nakhoda atau panglima di dalam rumah tangga. Namun bukanlah maknanya seorang istri tidak punya peran sama sekali. Bahkan istri perannya sangat sentral dan sangat penting, sangat besar, sangat agung. Nanti akan kita sebutkan beberapa peran istri dalam rumah tangga, yaitu mendukung suami, memberikan dukungan dan support kepada suami. Ya, mengangkat suami ketika dia terpuruk, memberikan motivasi kepada suami agar dia lebih semangat, lebih bergairah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, misalnya mencari nafkah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban-kewajiban lainnya. Mendampinginya dan membantunya, menuntun tangannya kepada kondisi yang aman. Hingga suami tidak lagi berat memikirkan tentang apa namanya? Tentang Ya, bagaimana nanti urusan anak-anak di rumah, bagaimana tentang perabotan-perabotan yang di rumah, bagaimana tentang tugas-tugas rumah tangga, itu tidak terpikir lagi oleh si suami. Dan kalaupun dia membantu seperti Nabi membantu istri-istri beliau di dalam pekerjaan rumah tangga, tapi bukan menjadi apa? Menjadi yang bertanggung jawab. Si istri malas, selalu saja piring kotor, suaminya yang selalu nyuci piring. Ya, bukan berarti si suami tidak perhatian sama sekali dengan urusan-urusan rumah tangga. Kadang-kadang boleh dia membantu seperti Rasulullah membantu ya, tugas-tugas istri beliau. Tapi sekedar membantu suami, tugas itu adalah terbeban pada pundak istri. Demikian juga tugas-tugas suami di luar, itu adalah tugas suami. Istri boleh membantu, tapi dia tidak boleh membackup pekerjaan tersebut, karena itu adalah tugas suami. Jadi masing-masing hendaklah memahami dan memainkan perannya. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Istri harus mendidik anak-anaknya, memperhatikan kebersihan anaknya, kesehatan anak-anaknya, memperhatikan keadaan mereka, keadaan rumah, kebersihannya, kenyamanannya, hingga ketika suami pulang ke rumah nyaman dia. Semuanya tertata rapi. Mau duduk ada tempat duduk. Ini suami pulang mau duduk aja bingung dia mau duduk di mana. Kadang-kadang ada tamu terpaksa suami menahan tamunya di luar karena apa? Karena ruang tamu harus dibersihkan dulu. Berantakan. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi istri harus menjadi sumber sakinah dan kedamaian bagi suami di kala senang maupun duka. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Istri harus menjadi wazir yang baik. Memberikan solusi-solusi yang jitu kepada suami. Terutama dikala suami membutuhkan dukungan dari istri. Seperti halnya yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ya apa namanya turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kembali dengan membawa firman Allah yaitu ayat pertama ataupun wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau. Dan beliau begitu takut. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan takut. Taib, ikhwan fil din. Ya, kita lanjutkan kira-kira 15 menit. Tadi kita sampai kepada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu baru pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan takut. Karena peristiwa besar tersebut. Maka ia langsung menemui istri beliau Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Nabi berkata kepadanya, selimutilah daku. Maka Khadijah pun langsung menyelimuti beliau, hingga hilang rasa takut beliau. Ini seorang istri harus bersegera menaati suaminya. Jangan banyak tanya. Khadijah tidak bertanya kepada Nabi, untuk apa diselimuti? Ada apa rupanya? Ini kadang-kadang ada istri yang bawel. Suami memerintahkan, Fulanah, tolong bikin minuman. Kenapa mas? Haus rupanya. Iya, namanya juga minta minuman ya haus. Hidangkan dulu, laksanakan dulu perintahnya, baru nanti silakan mau nanya. Apapun yang mau ditanya silakan nanti setelah melaksanakan perintahnya. Jangan menunjukkan kebawelan. Ya, banyak tanya dulu, baru nanti dia lakukan. Nah tentunya si suami akan kesal. Coba contoh Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi yaitu suaminya menyuruh untuk menyelimuti dirinya, maka dia langsung menyelimutinya, hingga hilanglah rasa takut dari diri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Beliau berkata, aku khawatir atas diriku, atas keselamatan diriku sendiri. Maka dikala itu Khadijah menyampaikan ataupun melontarkan kata-kata yang menyejukkan hati, mengucapkan kata-kata yang menyejukkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu suaminya. Khadijah mengatakan, jangan, demi Allah jangan takut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Bukankah engkau selalu menyambung tali silaturahim? Suka membantu orang yang butuh pertolongan, suka memberi orang yang fakir, memuliakan tamu, dan suka membantu dalam hal-hal kebaikan. Coba lihat, Ya, bagaimana kita katakan kata-kata Khadijah, seorang istri yang menyejukkan hati suami dikala hati suami sedang gundah gulana, sedang takut. Ya, nah ini para istri hendaklah melihat kondisi suami. Kalau suami sedang sedih, ini mungkin ada masalah di tempat kerjanya atau dagangnya lagi seret. Ucapkan kata-kata yang menyejukkan, sabar mas, mungkin besok ada rezekinya, kan begitu ya. Jadi coba lihat kondisi suami, jangan dicueki saja. Gak mau tahu dengan keadaan suami. Nah ini adalah suatu sikap yang keliru. Tunjukkan bahwasanya ya kita berdua saling bahu membahu di dalam menjalani kehidupan. Ya, membantu usaha suami, memotivasi dan seterusnya. Berikan solusi-solusi yang jitu untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan gak mau tahu, ah itu kan urusan dia itu. Nah ini salah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Istri yang baik adalah istri yang bisa menjadi pendamping setia bagi suaminya di sisi suaminya. Dan kalau bisa dia memberikan solusi yang tepat dan yang ampuh jitu untuk masalah suaminya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau merampungkan perjanjian Hudaibiyah. Beliau berkata kepada para sahabat, ya sebagai salah satu konsekuensi dari perjanjian Hudaibiyah adalah apa? Yaitu kaum muslimin membatalkan haji mereka atau niat mereka untuk ke Baitillah. Artinya mereka harus menyembelih hewan-hewan korban mereka dan harus mencukur rambut mereka atau memangkas rambut mereka. Itu membatalkan haji mereka, bertahallul. Terhalang untuk masuk ke Mekah. Maka Nabi setelah ditanda tangan itu perjanjian Hudaibiyah, Nabi berkata kepada para sahabat, bangkit dan sembelihlah hewan-hewan korban kalian dan cukurlah rambut kalian. Namun kaum muslimin ketika itu masih syok. Padahal di situ ada Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Mereka hampir tidak bisa mempercayai ya, terjadinya peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu yang dianggap merugikan kaum muslimin. Sampai-sampai karena peristiwa itu, ikhwani fiddin, Umar mengambil satu faedah atau satu hikmah. Beliau mengatakan, ittahimur ro'ya fiddin. Curigailah logika di dalam beragama, di dalam agama, di dalam memahami agama. Itu dikarenakan sikap beliau pada waktu itu, pada waktu perjanjian Hudaibiyah tersebut. Yang mana menurut logika ketika itu ini adalah suatu kemunduran. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah fathan mubina. Maka ketika itulah Nabi mengatakan kepada para sahabat, sembelihlah hewan-hewan kalian dan cukurlah rambut kalian. Namun enggak ada yang bergeming dari tempatnya, enggak ada yang berdiri. Enggak ada yang melaksanakan perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah. Tapi enggak ada yang berdiri. Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Sudah 3 kali pun disuruh Nabi, tidak ada yang bangkit dan berdiri. Bayangkan bagaimana shocknya ketika itu mereka. Ya, enggak ada yang berdiri dan tidak ada yang melaksanakan perintah Rasulullah. Hingga Rasulullah kesal dan datang menemui istri beliau. Nah ini kalau istri, ikhwani fiddin, bisa menjadi pendamping suami, maka suami kalau ada masalah pasti ke istrinya. Nah, tapi kalau istri yang super cuek, cuek bebek, kan begitu ya. Nah, dan gak percaya kepada istrinya, maka si suami akan nyandar kepada yang lain. Lebih suka bertukar pikiran kepada yang lain, karena istrinya gak bisa dibawa ke tengah. Maka jadi istri, wahai para ummahat, tingkatkanlah kualitas dirimu. Ya, jadilah istri yang bisa dibawa ke tengah. Jangan kalau dibawa ke tengah tenggelam. Enggak bisa diharapkan apa-apa darinya. Coba lihat di sini Nabi ketika dalam kondisi yang seperti itu, badan beliau kesal karena perintah beliau tidak dijalankan oleh para sahabat. Padahal berapa ribu sahabat yang hadir ketika itu? Berapa? Berapa sejarahnya ketika itu? 1500 sahabat yang ikut ketika itu. Tapi enggak ada satupun dari 1500 itu yang berdiri, bayangkan. Maka Nabi pun datang menemui istri beliau yaitu Ummu Salamah. Beliau menceritakan tentang sikap orang-orang di luar. Ini gimana ini? Sudah 3 kali disuruh tapi enggak ada juga yang mau berdiri, tidak ada juga yang mau melakukan perintah, melaksanakan perintah. Maka saat itulah Ummu Salamah memberikan suatu solusi yang jitu untuk masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah berkata, Ummu Salamah tidak mengompori, tidak memanas-manasi, tidak menjadi provokator, tidak mengatakan, "Wah, itulah mereka itu. Memang kurang ajar." Tidak. Itu bukan solusi, itu tambah pitam itu. Suami kalau menghadapi kondisi seperti itu dipanas-panasi, ya jadi hancur. Ya. Bisa jadi Nabi benar-benar marah dan terjadilah hal-hal yang tidak dikehendaki. Nah, saat itulah Ummu Salamah memainkan perannya sebagai seorang pendamping yang terbaik. Wazir yang menteri yang memang benar-benar berfungsi sebagai menteri. Apa kata Ummu Salamah? "Wahai Nabi Allah, maukah engkau agar mereka melakukannya? Keluarlah. Kemudian jangan berbicara kepada seorang pun dari mereka hingga engkau ambil hewan korbanmu dan engkau sembelih, engkau panggil tukang cukurmu dan engkau cukur rambutmu." Itu usul dari siapa? Istrinya, Ummu Salamah. Maka Nabi pun melaksanakan. Ya, ini bagus juga ini. Ini bagus. Inilah dia. Ya, ide yang cemerlang. Maka Nabi pun keluar dan melakukan usulan Ummu Salamah tadi. Beliau menyembelih hewan korban dan memanggil tukang cukur dan mencukur rambut beliau tanpa berbicara, tanpa menyuruh lagi. Maka apa yang terjadi? Ketika orang-orang menyaksikan hal itu, mereka pun segera bangkit dan menyembelih hewan korban mereka. Dan sebahagian di antara mereka mencukur rambut sebahagian yang lain, sampai-sampai sebahagian dari mereka hampir membunuh yang lain secara tidak sengaja. Ya, sangkin serabutan mau segera, sangkin sangat segeranya ingin melaksanakan itu ketika Nabi melihatnya. Ketika mereka melihat Nabi melakukannya. Nah, demikian ikhwan fil din, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari mana Nabi menemukan solusi ini? Dari mana? Dari istrinya. Nah, ini contoh istri yang jempol, ikhwan fiddin, bisa dibawa ke tengah. Nah, bagi para istri ikhwan fiddin, bagi para istri, para akhwat, jadilah ya seperti ini, para akhwat fillah, jadilah istri yang bisa menjadi pendamping, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan solusi yang jitu untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh suami kita. Jangan malah membebani, jangan malah memanas-manasi, jangan malah memperkeruh suasana yang membuat apa, masalah menjadi kusut. Ya, suami pun menjadi masalah yang dihadapi suami pun bertambah berat. Nah, demikian ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi dia harus bisa menjadi pendamping yang benar ataupun yang baik bagi suaminya, ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dia harus bersegera menaati suaminya apabila suaminya menyuruhnya. Jangan dia mengatakan, ya, mempertanyakan setiap perintah yang diperintahkan oleh suaminya. Untuk apa, Mas? Ya, tolong ambilkan untuk apa? Ya, ambil dulu baru tanya. Ini banyak kebiasaan wanita itu seperti itu. Bawel itu, banyak tanya. Ya. Belum lagi dia perintahkan, dia sudah apa? Bertanya. Ini seperti karakter Yahudi. Disuruh menyembelih satu betina, tanya lagi. Untuk apa? Warnanya apa? Ini dan itu. Padahal mereka tahu apa yang diperintahkan. Nah, jangan nyinyir istilahnya. Jangan memiliki sifat nyinyir. Memang kebanyakan wanita memiliki sifat ini, tapi ketika berumah tangga hendaklah kita memperbaiki diri kita, ya. Janganlah kebiasaan waktu gadis dibawa-bawa sampai ke rumah tangga. Nah, ini kadang-kadang banyak ini kita katakan umahat-umahat yang masih memelihara kita katakan keegoan. Sifat ananiah, ego. Ya, waktu masih gadis mungkin wajarlah. Nah, ketika sudah berumah tangga, ingat dia di bawah kepemimpinan seorang laki-laki. Dia bukan dia seorang diri saja, tapi di atasnya ada seorang laki-laki yang menjadi pemimpinnya, yang bertanggung jawab atas dirinya. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari oleh seorang wanita ketika dia sudah berumah tangga. Kayaknya waktu enggak cukup. Ya, gimana? Kita cukupkan dulu sampai di sini karena materinya masih panjang, disingkat pun tidak bisa. Ya, jadi kita nanti lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin antum sholat dulu baru nanti akan kita lanjutkan kira-kira 15 menit untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di sore yang berbahagia di hari Ahad tanggal 9 Maret 2009, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di udara di Radio As-Sunnah 92,3 FM. Bersama saya Diding Sawarudin, dan pada kesempatan sore hari ini kita adalah siaran langsung dari Studio As-Sunnah bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Midani. Dan alhamdulillah seharian ini beliau berada di Cirebon, merupakan tamu kita yang mulia. Dan pada kesempatan ini beliau berkenan untuk hadir walaupun hanya setengah jam ke depan untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan apa yang sudah disiarkan langsung tadi dari Masjid As-Sunnah. Silahkan, ini kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di 0231-488-728 langsung. Langsung bertanya, tidak ada tausiah dulu karena tausiah tadi sudah disampaikan. Kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah ada di tangan Ustaz Abu Ihsan dari para akhwat yang berada di Masjid As-Sunnah Cirebon. Kepada Ustaz Faliyata Fadl Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Di sini ada yang bertanya, suami sudah memberikan nafkah walaupun tidak cukup, lalu istri merasa kurang atas pemberian suaminya. Apakah ini termasuk istri yang tidak bersyukur? Ikhwani fiddin dan para akhwat fillah, para istri yang mulia dan para suami yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Ada yang diberi lebih dan ada yang diberi kurang. Dan kita harus pandai-pandai bersyukur atas segala pemberian yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku atasmu. Namun apabila kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kita harus memiliki, seorang istri harus pengertian terhadap kondisi keuangan dan ekonomi suami. Salah satu problematika yang menghadang kebahagiaan rumah tangga adalah tidak bersikap pantas dan kurang pengertian terhadap kondisi keuangan suami. Ada istri yang suka menghambur-hamburkan harta tanpa batasan. Ada juga istri yang terlalu pelit. Ada pula istri yang tidak pernah puas. Ia selalu mengeluhkan kondisi keuangan rumah tangganya, sementara ia tidak pandai untuk mengatur keuangan rumah tangga. Kadang-kadang bukan tidak cukup, namun si istri tidak bisa menabung, hingga berapapun yang diberikan suami selalu ludes. Sementara kalau dia pandai mengaturnya, bisa dia simpan untuk kondisi-kondisi darurat. Nah, di sini istri harus punya manajemen keuangan yang baik di dalam rumah. Itu di dalam rumahnya. Dia harus pandai mengatur. Jangan, ya, usahakan kita bisa menabung dari pemberian dari apa yang diberikan oleh suami kepada kita. Jangan habis, ya, seberapapun yang diberikan oleh suami selalu habis. Nah, ini mungkin salah satu solusi yang bisa menyelamatkan kita di dalam kondisi-kondisi yang, ya, kita katakan gawat ataupun kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Ada sebagian istri yang tidak pernah puas atas pemberian suaminya. Ia selalu mengeluhkan kondisi keuangan rumah tangga. Sementara ada pula istri lain yang tak tanggap terhadap kesusahan suaminya, yang mana pada saat itu si suami sangat membutuhkan orang yang bisa mendampinginya. Misalnya sekarang ini, ya, kita katakan masa krisis global sekarang ini, seorang istri harus memahami kondisi di luar, bagaimana susahnya mencari uang sekarang ini, misalnya keadaan ekonomi yang sulit, ya, suami yang dihantui dengan PHK dan lain sebagainya. Maka janganlah si istri mengeluhkan pemberian suami. Hendaklah dia syukuri yang sedikit, mudah-mudahan yang sedikit itu berkah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berkah bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Karena yang kita harapkan adalah keberkahan dari rezeki walaupun sedikit. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi Ya, seorang istri, istri yang idaman adalah istri yang pandai mengatur keuangannya dan pandai berhemat, serta memiliki sifat qanaah. Agar bisa menikmati kehidupan rumah tangga bersama suami dalam kondisi bagaimanapun, hendaklah seorang istri itu menghiasi diri dengan sifat qanaah dan ridha. Para ulama mengatakan atau ahli hikmah mengatakan qanaah adalah kekayaan dan perbendaharaan yang tak kunjung habis. Jadi kalau ingin benar-benar kaya, syaratnya kita harus memiliki qanaah. Ingatlah selalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha." Nabi mengatakan barang siapa di antara kamu yang merasa aman dirinya, sehat tubuhnya, sehat wal afiat, dia itu adalah suatu nikmat yang kadang-kadang kita lupa, dan cukup persediaan makanan pokoknya untuk hari itu, seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk mensyukurinya, ikhwan fiddin dan para akhwat fillah. Ya, kalau kita menuruti keinginan, itu enggak ada kurang, enggak ada habis-habisnya, enggak ada ujungnya. Ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi, syukurilah pemberian suami walaupun sedikit. Ya, pada-padailah pemberian suami itu, pandai-pandailah di dalam menggunakannya dan mengaturnya. Nah, demikian ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, ada pertanyaan pula di sini. Suami selalu hadir di majelis ilmu, tapi istri melarangnya dengan alasan sudah capek ngurus anak. Suami juga harus membantu istri. Lalu bagaimana solusinya? Ya, tentunya ikhwani fiddin, ini bisa dibicarakan di antara kedua belah pihak. Antara suami istri harus bermusyawarah, bertukar pikiran untuk mencari solusi yang tepat. Ya, kita katakan, ya, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Ilmu adalah makanan rohani, dibutuhkan. Seorang istri harus menyadari bahwa dengan bertambahnya ilmu suami, ini juga merupakan penentu kebahagiaan rumah tangga mereka. Namun juga demikian, seorang suami harus juga menyadari bahwa masing-masing punya haknya. Anak-anak punya hak, istri punya hak, ya, dirinya juga punya hak. Ya, hendaklah dia atur kewajiban-kewajiban itu menurut porsinya, ya. Nah, dalam hal ini bisa dicarikan solusi yang tepat. Seperti misalnya kita contohkan, ya, apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengan salah seorang saudaranya dari kalangan Ansar. Mereka berganti-gantian. Hari ini Umar bin Khattab mencari nafkah, besok saudaranya itu sementara saudaranya itu menghadiri majelis ilmu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keesokan harinya Umarlah yang datang ke majelis taklim sementara saudaranya itu yang mencari nafkah. Jadi berganti-gantian yang membuat jadwal. Nah, jadi yang penting di sini adalah membuat jadwal menuntut ilmu yang jelas, ya, hingga dapat dimaklumi oleh istri, dan ya itu juga bermanfaat bagi suami. Nah, kira-kira demikian diatur. Karena segala masalah itu ada jalan keluarnya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, demikian. Ya, Ikhwatul Iman rahimakumullah, silakan, ini kelihatannya tadi Ustaz ada yang mencoba untuk masuk via telepon. Silakan bisa dicoba kembali di 0231-488-728. Sekali lagi, yang tadi mencoba untuk masuk via telepon, silakan dicoba kembali di 0231-488-728. Baik, sudah ada telepon yang mencoba untuk masuk, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Halo? Nanya. Ya, dengan siapa, di mana, sebentar? Halo? Perindah pakaian seperti jubah, kerudung atau cadar dengan bordil, dengan tujuan untuk menyenangkan suami atau menampingi suami saat acara kantor, ya Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hukum asalnya ya, seorang wanita tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang menarik ya perhatian laki-laki, ya, laki-laki ajnabi atau laki-laki asing, ya, hingga mengalihkan perhatian dan pandangan mereka kepada dirinya. Maka dari itu tidak, pakaian itu salah satu syaratnya adalah tidak menjadi perhiasan. Jadi tidak boleh kita memakai pakaian yang secara tidak langsung pakaian itu menjadi perhiasan bagi kita, yang menarik perhatian orang lain kepada diri kita, ya. Jadi hindari pakaian-pakaian yang bermotif, ya, bercorak-corak hingga menarik perhatian, ya, laki-laki ajnabi atau laki-laki asing kepada diri kita. Ya, sejujurnya kita katakan perempuan ataupun istri yang memakai itu sebenarnya bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Kalau dia memang ingin menunjukkan itu kepada suaminya, tentunya dia lakukan itu di rumah di hadapan, ya, suaminya. Ya. Jadi itu memang betul-betul untuk suami. Kalau yang dilakukan itu bukan untuk suami, tapi untuk orang lain. Ya, nah, demikian. Ya. Mungkin jadi terkadang akhwat itu mungkin ingin melihat kayaknya kok kalau di depan masyarakat, atau bahkan tadi kan ditanyakan lewat kantor gitu, di kantor kayaknya kok kalau pakai item-item, pakai cadar gitu, kalau ada bordirannya agak-agak pantas sedikit dan seterusnya, itu berarti memang sebenarnya bukan untuk suami, ya, untuk yang lain, ya. Ya, mengenai pakaian tentunya di sana ada ketentuan-ketentuan syar'i, ya, yang harus diperhatikan oleh setiap wanita ketika dia keluar dari rumahnya. Ya, tentunya satu, ya, di antaranya adalah pakaian itu menutup auratnya, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Ya, kemudian tidak transparan, tidak membentuk tubuhnya, tidak menyerupai pakaian kaum lelaki dan wanita-wanita kafir, tidak menjadi perhiasan dengan sendirinya. Nah, itu beberapa syarat-syarat, ya, yang harus diperhatikan oleh seorang wanita ketika berpakaian dan tidak memakaikan parfum pada pakaiannya dan pada dirinya ketika dia keluar dari rumahnya. Ini ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, ya. Nah, demikian, ya. Jadi itulah dia mungkin. Nah, dalam hal ini tentunya warna, ya, para ulama menjelaskan bahwa warna tidak menjadi syarat, dengan catatan itu warna itu tidak transparan atau tidak menampakkan apa yang ada di bawahnya ataupun di sebaliknya. Jadi yang paling bagus adalah yang paling menutupi tentunya bagi kaum wanita, ya. Jadi tidak ada larangan misalnya memakai pakaian warna biru atau hijau, ya, atau hitam dan sejenisnya. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon yang sudah kembali mencoba untuk masuk, kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Ella. Ibu Ella di mana? Di Klayan. Silakan, Ibu. Ustaz, bagaimana cara kita agar tetap sabar menghadapi suami yang selalu mengeluh akan kekurangan kita, terutama dalam bidang agama? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ini sudah ada keinginan beliau nih, Ibu ini, untuk menambah pengetahuan tentang agama, tapi suaminya terus mengeluh nih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Ibu yang berbahagia, ya, di sana ada beberapa tipe-tipe suami. Ya. Ada beberapa tipe-tipe suami. Ya, disebutkan juga di dalam buku ini. Ya, beberapa tipe-tipe suami. Di antaranya ada suami yang kita katakan, ya, tidak pernah puas dengan istrinya. Ada saja kekurangan yang disorot olehnya. Ya, nah, ini adalah suatu yang wajar. Ya, suami banyak menuntut. Nah, dalam hal ini tentunya para istri harus semampunya, ya, sebisa dia untuk menunaikan ataupun melaksanakan, memenuhi apa yang diinginkan oleh suami. Dan di sini juga, ya, para ibu yang berbahagia, para istri yang berbahagia, bahwa suami kita itu juga manusia biasa, bukan malaikat. Ada banyak kekurangan-kekurangan suami kita. Nah, ini harus kita pahami juga. Namun janganlah, ya, kita jadikan itu sebagai satu halangan kita untuk menaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Ya, jangan itu jadikan alasan untuk tidak menaatinya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kita tetap harus taat kepadanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, boleh jadi dengan ketaatan kita itu, dengan sikap kita yang baik itu, dia akan tertarik, dia akan tergerak hatinya untuk memahami apa yang kita jalani, dan bahkan tertarik dengan apa yang kita miliki, ya, atau hidayah yang kita sedang jalani. Nah, demikian, ya, ibu yang berbahagia. Jadi janganlah jadikan sikap misalnya kaku suami, ya, kekurangan suami itu sebagai alasan untuk tidak taat di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ya. Nah, demikian. Jadi di sini disebutkan bahwa ya suami ya bukanlah seorang malaikat. Ia manusia biasa yang kadangkala juga dilanda rasa bosan, jemu, dan mungkin dia penat di tempat kerjanya atau ada masalah yang dihadapinya. Nah, demikian. Nah, oleh karena itu sebagai seorang istri kita harus pandai membuat penyegaran di dalam rumah. Ya, kita bisa membuat penyegaran di ya, di dalam keluarga, ya, di dalam menyegarkan suasana di dalam rumah, ya, dan mengalihkan perhatiannya ya, kepada perkara-perkara yang disukainya, hingga dengan tanpa terasa ya, dia tertarik ataupun simpati kepada kita. Nah, jadi banyak cara di sana untuk mengambil hati suami, ya, banyak cara untuk mengambil atau merebut hati suami, ya. Nah, demikian. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, baik sekali, bagus sekali tadi ibu yang menelpon tadi. Dan tentunya tingkatkan terus ibu untuk semangat menuntut ilmunya ya. Dan dengarkan terus Radio Asyunah di 92,3 FM untuk menambah wawasan keilmihan kita. Sudah ada kembali telepon yang masuk, Ustaz. Ini biasanya kalau tentang rumah tangga dan pernikahan itu banyak, Ustaz, yang telepon ya. Ini yeah. Memanfaatkan waktu setengah jam dan 15 menit ke depan. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Hanin dari Jamblang. Silahkan Umu Hanin. Iya. Seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Bagaimana bila yang terjadi adalah rumah tersebut adalah rumah istri sendiri, termasuk harta yang ada adalah harta istri sendiri. Apakah istri yang demikian tetap akan masuk surga dari pintu manapun? Syukur ya Ustaz ya. Afwan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begitu Ustaz. Jadi katanya harus jaga harta suami. Lawang hartanya ini ya, harta istrinya sama turunan dari orang tua istrinya. Nah, ini gimana Ustaz? Ya, kita sebenarnya ya kita berbicara hukum asal. Ya tentunya suami punya kewajiban menyediakan dan menyiapkan kediaman untuk istri. Dan suami bertanggung jawab untuk menyediakan segala kebutuhan rumah tangga. Ini hukum asalnya. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi kalau kejadiannya sebaliknya bagaimana? Ya, dan ini bisa saja terjadi di mana suami tidak punya apa-apa alias kiri, ya. Dia datang tidak bermodalkan apa-apa, menikah dengan seorang wanita yang memiliki kekayaan. Nah, dalam hal ini juga walaupun kekayaan itu adalah milik si istri, itu tidaklah ya seperti yang kita jawab tadi di apa pertanyaan sebelumnya ya, bahwa ini tidaklah menjadi alasan si istri membangkang ataupun tidak taat kepada suami ya, atau meraih merebut kendali kepemimpinan dalam rumah tangga ya. Ini harus diperhatikan, janganlah itu jadikan alasan, wah ini harta-hartaku, ini rumah-rumahku, nah akulah jadi pemimpin rumah tangga sekarang. Itu tidak boleh. Ya tetap ya kita serahkan kepemimpinan kepada suami, karena kita telah memilihnya menjadi pemimpin kita, menjadi suami kita. Nah, demikian ya. Jadi ya hendaklah kita ya juga memahami ya, memahami suami kita, memahami kondisinya bagaimana. Janganlah kita kerdilkan dan janganlah kita remehkan dia ya, walaupun dia tak punya apa-apa. Nah, demikian ya, tetap ya kita harus berposisi sebagai istri yang dipimpin dan menjadikannya sebagai suami yang memimpin rumah tangga. Nah, demikian, karena Nabi mengatakan al mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, ya seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya ya. Di, kalau itu rumahnya bagaimana ya, di rumah suami yang di mana dia tinggal di situ ya, kecuali numpang itu mungkin lain cerita. Ini ya kita berbicara suami yang menjalankan fungsinya ya, sebagai suami menyediakan rumah untuk istrinya. Nah, demikian ya. Jadi janganlah jadikan alasan itu untuk tidak taat kepada suami dan untuk merebut ya kita katakan fungsi dan tugas posisi suami. Nah, jangan jadi itu alasan untuk merebut posisi suami sebagai pemimpin rumah tangga. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita beralih kepada pertanyaan yang sudah ada di kertas kembali, Ustaz, silakan barangkali ya. Ada yang ini. Dan sementara itu untuk para pendengar yang ingin masuk via telepon disilahkan juga nanti setelah Ustaz membaca pertanyaan yang ada di kertas dari majelis ilmu untuk akhwat tadi. Silakan Ustaz. Baik. Di sini ada yang bertanya tentang perbedaan gender. Ya, bagaimana pandangan Islam tentang emansipasi wanita? Tentunya Islam tidak memandang ini. Islam memuliakan wanita. Dan emansipasi itu bukanlah memuliakan wanita, bahkan menghinakan dan merendahkan mereka. Mengeluarkan mereka dari kodrat mereka yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah membedakan laki-laki dan perempuan. Walaisa dzakaru kal unta. Yang namanya laki-laki tidak sama dengan wanita. Laki-laki memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada wanita. Jadi tidak ada emansipasi wanita dalam Islam. Ya, Islam telah meletakkan kaedah-kaedah, pedoman-pedoman yang khusus untuk kaum wanita, hukum-hukum yang khusus untuk kaum wanita. Nah, demikian ya. Jadi tidak ada yang namanya emansipasi wanita di dalam Islam. Ya, ada telepon yang kembali mencoba untuk masuk, silakan bisa diterima di 488728. Jadi pertanyaan untuk di kertas tadi ya tentang emansipasi itu adalah suatu hembusan yang dihembuskan oleh orang-orang barat ya Ustaz ya. Sekarang mungkin dihembuskan oleh orang-orang Islam liberal nih, sangat aktif sekali mereka. Baik, ada telepon yang mencoba untuk masuk, kita kembali sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Ibu Sri di Kedawo. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum Pak Ustaz Abu ya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apabila seorang misalnya seorang istri dan suami, istrinya misalnya orang Cirebon ya Ustaz, kemudian suaminya orang Sumatera misalnya begitu. Kemudian suatu hari misalnya si istrinya sakit parah, kemudian orang tua suaminya meninggal. Mana yang harus didahulukan? Apakah menunggu istri yang sedang sakit parah ataukah suaminya pergi melayat orang tuanya yang meninggal? Mereka tinggal di Cirebon, Bu. Ya, misalnya orang orangnya tinggal di Cirebon, orang tapi, Sumatera. Suaminya orang Sumatera gitu. Iya, iya, iya. Orang seberang. Iya, baik, nah, Bu. Kemudian mungkin ini tersimak nggak pertanyaan saya? Iya, iya, betul, yeah. Sudah. Iya, jadi paham. Apakah kalau misalnya istrinya bersikeras untuk tidak mau ditinggal suaminya karena sakitnya, apakah itu dosa? Iya. Atau bagaimana gitu sebaiknya? Iya. Mana yang lebih baik untuk dilakukan? Untuk dilakukan. Baik, Bu, terima kasih. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Silakan, Ustaz. Untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini itu perlu win-win solution. Ya, kalau bisa dua-duanya ya kita katakan tercapai, ya mengapa tidak? Artinya kalaulah bisa ya dia melayat ataupun dia menghadiri ya pemakaman orang tuanya dan si istri bisa ditemani oleh yang lainnya ya dan tidak berlama-lama di sana, ya tentunya ini akan menjadi suatu penyelesaian yang baik. Ya, ya. Selain itu jadi mungkin istrinya dapat pahala juga, Ustaz. Iya, nah demikian. Ya tentunya juga di sini juga harus dipahami oleh si istri bahwasanya itu merupakan salah satu ya kita katakan kewajiban mungkin seorang anak kepada orang tuanya. Mungkin di sana dia akan menyelesaikan masalah warisan dan lain sebagainya. Ini harus dimaklumi oleh si istri, ya. Dan dia menerima, misalnya. Tapi juga tentunya si suami tidak boleh meninggalkan istrinya begitu saja terlantar. Nah ini juga merupakan tanggung jawabnya. Jadi misalnya dia menemukan orang yang bisa menggantikan kedudukannya untuk menunggui dan untuk menemani istrinya, misalnya dari adiknya ataupun dari keluarga istrinya ya, yang mau ya mendampingi istrinya yang sakit. Nah ini mungkin bisa dilakukan seperti itu ya. Nah demikian. Tapi kalau misalnya kondisinya misalnya si istri juga sekarat kan begitu ya, sementara di sana sudah meninggal dunia. Nah ini di sini mungkin dia bisa, si suami di sini bisa menyampaikan kabar ya tentang keadaan yang mereka hadapi hingga di sana juga memaklumi. Hingga dengan adanya saling memaklumi di sini tidak akan muncul fitnah di dalam keluarga. Nah mungkin itu saja. Ya. Jadi di sini yang perlu adalah komunikasi ya yang terbuka ya, antara kedua belah pihak. Baik, masih ada waktu 5 menit ke depan, silakan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 488728. Mohon maaf jangan bertanya ke handphone kami di 081. Silakan kalau mau bertanya di 0231488728 atau di langsung pijit saja 488728. Jangan bertanya ke handphone radio. Baik, sudah ada telepon yang kembali masuk, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, rupanya. Iya. Assalamualaikum. Iya, terputus dan masih belum paham. Jadi telepon yang masuk melalui operator dulu ya untuk ibu yang bertanya. Telepon yang masuk melalui operator terlebih dahulu kami saring. Dan kembali silakan dicoba di 488728. Sekali lagi dicoba di 0231488728. Kalau tidak ada, masih ada waktu sekitar 4 menit ke depan kita coba. Oh ya, sudah masuk kembali ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sri di Mega Indah. Ibu Sri di Mega Indah. Ya. Silakan Ibu. Ustaz, mau nanya ini. Seorang wanita yang bekerja dari pagi hingga sore. Dia beralasan bahwa pekerjaannya adalah dalam bentuk dakwah karena dia sebagai guru gitu ya. Sedangkan rumah dan anak-anaknya dipercayakan kepada pembantu. Apakah hal ini dibenarkan dengan syariat? Ya, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, tentunya hal ini berkaitan dengan suami ya. Iya. Nah, ikhwan fiddin dan para akhwat fillah dan ibu yang berbahagia. Pada asalnya tugas seorang wanita adalah di rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk tetap berada di rumah. Waqarna fi buyutikunna, itu asalnya. Dia bertanggung jawab penuh atas rumah suaminya dan dia bertanggung jawab penuh atas anak-anaknya. Dan merupakan suatu perkara yang tidak etis, ia menyerahkan tarbiyah anak-anaknya kepada pembantu. Ya, hingga dia berlepas diri sama sekali dari kewajibannya. Nah, dalam hal ini ya, ibu yang berbahagia, ibu yang mulia, ya bukan tidak boleh seorang istri membantu suami, tapi kalau pekerjaan si istri itu akan membuatnya keluar dari kodratnya sebagai seorang istri dan tugasnya akan menghambat tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, maka hal itu bisa saja terlarang. Dan dalam hal ini tentunya suami punya hak penuh untuk melarang atau tidak melarang atau membatasi kegiatan istrinya. Apalagi itu bisa melanggar ataupun bisa mengabaikan hak-haknya, ya. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang seorang wanita yang telah salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya, itu dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau dari pintu surga manapun yang engkau suka." Sebenarnya itu adalah suatu yang sangat mudah ya, yang sangat diringankan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk wanita dalam rangka meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengapa dia mempersulit dirinya dengan berbagai macam alasan-alasan. Nah, demikian dalam hal membantu suami tentu saja dibolehkan asalkan tidak ya kita katakan mengabaikan hak-hak suami. Nah, demikian. Nah, jadi kewajiban mencari nafkah itu terletak di punggung suami, di pundak suami, bukan di pundak istri. Nah, demikian ya, ini yang perlu di dipahami baik-baik oleh para istri ya. Nah, demikian. Iya, tadi ada penekanan Ustaz bahwa istri ini menjadi guru di mungkin guru di sekolah Islam ya, karena tadi beralasan katanya dakwah gitu. Iya. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, dia harus memberikan waktu dan dalam hal ini dia harus membicarakan dengan suaminya dan dia jangan sampai melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan istri. Nah, di situ dia yang penting. Jadi harus memberikan waktu juga untuk suami dan anak-anak. Karena kita katakan atas dirimu ada hak, atas suamimu ada hak, atas anak-anakmu ada hak, atas dirimu sendiri juga ada hak yang harus ditunaikan kepada kepada pemiliknya. Nah, demikian. Ya, jadi apapun tugasnya itu jangan sampai mengabaikan kewajiban kita. Nah, demikian. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan sore hari ini. Walaupun hanya setengah jam, mudah-mudahan bermanfaat untuk beberapa pertanyaan yang diajukan. Apa-apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kekhilafan diri kami. Kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Medani, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadiran antum di Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwan akhwat dan masyarakat pada umumnya, juga pendengar radio Al-Sunnah yang sangat haus untuk mencari ilmu agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.